1, 2, 3, 4. Apa itu 1, 3, 4? Dah ada duanya. Apa itu 1, 3, 4? Dah ada duanya.